cepat bicara, lambat bekerja itu memang menjengkelkan. Sama dengan banyak bicara, sedikit bekerja. Ironis. Tapi itulah yang banyak kali terjadi di keseharian perjalanan kita. Pemimpin bagaikan penceramah, tak jelas apa yang dilakukannya. Pemimpin hanya bicara, tak jelas kemana arah yang ingin dicapainya. Kita hanya dibuat mendengar tanpa bisa melihat. Ya, karena hanya mendengar apa yang dikatakan, tak melihat apa yang dikerjakan. Itu sangat menyedihkan. Karena itu siapapun Anda, dimanapun Anda, ingatlah banyak orang yang menilai diri kita. Supaya kita tak menjadi bahan pembicaraan yang terasa hina. Karena selalu kita cepat bicara tapi lambat bekerja. Karena selalu kita banyak bicara tapi sedikit untuk berkarya. Itu menjengkelkan. Karena tak membuahkan apa-apa kecuali suara kita selalu terdengar di mana-mana. Karena bicara dan bicara dan bicara. Tapi apa yang kita bicarakan tak pernah kita lakukan. Kita hanya bicara sesudah sesuatu terjadi. Kita bicara pun terlambat. Itu kata yang tepat. Alangkah ironisnya. Mari belajar untuk banyak berbuat. Mari belajar untuk cepat bekerja. Sehingga banyak yang kita kerjakan, maka karya kedua ketiga siap untuk diwujudkan. Dalam perjalanan waktu akan tercatat sudah banyak karya yang kita kerjakan. Bukankah itu akan membuat kita berharga dalam hidup ini? Karena itu, awas, cepatlah bekerja. Lihat mana yang belum dikerjakan. Segera selesaikan. Akan menjadi sangat menyenangkan karena Anda akan menolong banyak orang. Jangan hanya banyak bicara tapi sedikit bekerja, karena itu sangat memalukan. Bersama saya, Bigman Sirait.